Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala wa la'allahu yaqsudu bihadhi al-i'tibarat ma yali. Hamzah. Ayakuna tihamur rawi bil bid'ah dhannan faqad ittuhima Abdul Warith ibnu Sa'id At-Tanwuri Al-Basri bil qadar li ajli thana'ihi ala Amr ibn Ubaid haitsu qala laula annani a'lamu annahu saduq ma haddathtu anhu. Qala al-Bukhari qala Abdus Samad ibnu Abdul Warith makdzubun ala abi wa ma sami'tu minhu yaqul fil qadar qattu syai'an. Ba ayakuna naqlul ibtida' mukhtalafan fi thubutihi 'anil rawi faqad takallama Sa'id ibn Abdul Aziz At-Tanukhi fi Hassan ibn Atiyah al-Maharibi min ajli al-qawli bil qadar wa ankara dhalika al-Auza'i. Jim ayasbuta naqlul ibtida' 'anil rawi wa yasihhu ruju'uhu 'anil bid'ah wa taubatuhu minha faqad sahha ruju'u Bishr ibn Sari al-Basri anit tajahum dal ayyar al-rawi bid'atan mu'ayyana ya'taqiduha wala yatakallamu fiha fadlan an adami da'watihi ilaiha faqad kana Abdullah ibn Amr ibn Abil Hajjaj yarul qadar qala Abu Dawud lakinnahu kana la yatakallamu fihi ha alla yakuna rawi da'iyatan ila bid'atihi faqad kana Abdul A'la ibnu Abdul A'la al-Basri as-Sami wa Hisham ibnu Abi Abdullah ad-Dastawai wa Yahya ibnu Hamzah al-Hadrami yarawna al-qadar wa la yad'una ilayhi wa man akhraja lahum al-a'immatu min ghairi al-asnaf as-sabiqah i'timadan ala ma 'urifa 'anhum min as-sidqi wal amanah kama qala al-hafiz al-dhahabi Abban ibnu Taghlib al-Kufi syi'iyun jildun lakinnahu saduqun falana sidquhu wa 'alayhi bid'atuhu wa man udila bi riwayatihi 'anil usul ila al-mutaba'at wa syawahid aw lam yukhraj hadithuhu illa makrunan bi ghairihi kama akhraj al-Bukhari haditha Abbad ibn Ya'qub ar-Rawajini al-Kufi makrunan. Wa qad qala ibn Khuzaimah haddatsana thiqah fi riwayatihi al-muttaham fi dinihi Abbad ibn Ya'qub. Wa qad naqala al-Hafiz al-Dhahabi 'anil Hafiz Muhammad ibn al-Barqi qawlahu qultu li Yahya ibn Ma'in ara'aita man yurma bil qadar yuktabu hadithuhu qala na'am qad kana Qatadah wa Hisham ad-Dastawai wa Sa'id ibn Abi Arubah wa Abdul Warith wa dhakara jama'ah yaquluna bil qadar wa hum thiqat yuktabu hadithuhum ma lam yad'u ila shay'. Barakallahu fiik. Nah, ini melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya ya. Itu bahwa para imam uslub mereka dalam menerima riwayat dari mubtadi' ibrahnya adalah bisidqir rawi wa amanatihi wa thiqati bidinihi wa khuluqihi. Kalau ada itu, walaupun dia mubtadi, diambil. Tapi kalau tidak ada itu, tidak diambil. Jadi tidak serta-merta apa, bid'ah itu semacam penggugur gitu, pembatal riwayat. Oh, yang tidak ada apa namanya tafsil, enggak mesti begitu. Jelas kalau kita lihat praktik ulama, ya, para a'imah tidak semutlak itu. Nah, dikatakan di sini wala'allahu yaqsudu bihadhil ibarat ma yali. Boleh jadi dia, siapa yang dimaksud dengan dia? Kalau kita lihat ke belakang, yaitu nukilan Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah yang memberikan taujih yang daqiq, arahan yang detil dalam kasus seperti ini. Jadi, kenapa ada para a'immah yang masih meriwayatkan dari ahli bid'ah? Kalau kata beliau kan rahimahullah, itu li'tibaratin zaharat lahum rajahat janibas sinqi alal kadib wal bara'ah alat tuhkum. Karena ada penilaian-penilaian nampak bagi para a'immah tadi yang menguatkan sisi kejujuran si mubtadi tadi di atas kedustaannya, sisi terbebasnya dia dari tuduhan. Jelas? Nah, ini ingin diperjelas lagi oleh penulis rahimahullah. Boleh jadi yang dia maksud dengan i'tibar, i'tibarat itu apa sih i'tibar yang dimaksud, yang dengannya para a'imah itu masih mengambil riwayat mubtadi. Nah, ini beberapa i'tibarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Disebutkan di sini 6 i'tibar. Yang pertama adalah bahwa ittihamur rawi bil bid'ah itu dhannan. Tertuduhnya rawi dengan kebid'ahan itu hanya dugaan, tidak yakin. Nas. Seperti Abdul Waris bin Sa'id At-Tanuri Al-Basri. Dia dituduh berkeyakinan apa? Qadariyah. Kenapa tuduhan itu terarahkan kepada dia? Karena ada riwayat mengatakan dia memuji Amr bin Ubay. Jelas, tokoh Qadariyahnya. Di mana ada riwayat mengatakan Abdul Waris bin Sa'id ini berkata, "Laula anni a'lamu annahu salu." Seandainya saya tidak tahu bahwa Amr bin Ubaid itu orang jujur, ma haddatsu anhu. Saya tidak akan menyampaikan hadis dari dia. Ada riwayat dinisbatkan kepada Abdul Waris tentang Amr bin Ubaid seperti ini. Sehingga orang yang termakan oleh berita itu langsung, wah, berarti Abdul Waris ini ada masalah dia nih. Kok dia memuji Amr bin Ubaid? Itu kan jelas ahli bid'ah. Ya, sesat. Ya kan? Jadi, berarti dia menganggap Amr bin Ubaid itu orang saduk. Oh, reaksi lah. Biasa. Orang zaman sekarang pun sama begitu. Ya. Tanpa dia apa? Tasabut dulu. Apa betul? Ali Imam Bukhari katakan, Abdul Samad bin Al-Waris putranya, ya kan, berkata, makdzubun ala abi. Berita itu didustakan atas nama ayah saya. Wa ma sami'tu minhu yaqulu fil qadar qattu syai'an. Saya tidak pernah mendengar dari ayah saya berkata tentang qadar sedikit pun. Enggak ada kalimat-kalimat mulia gitu. Anaknya. Sehingga siapa yang nyebar berita itu? Nah, itu yang dicari. Siapa yang nyebar berita itu? Cari dari mana dia? Dari mana dia? Nah, begitu kan? Harusnya ya. Karena itu berkaitan dengan apa? Kehormatan orang tuh. Jelas, harga diri orang. Sampai diponis seperti itu. Yurma bil qadar, muttaham. Jelas? Hanya dari itu kalau ada berita tentang perkataan orang yang apa agak miring begitu, coba lebih tenang dulu apa menyikapinya dengan kamu tasabut, tabayyun. Nah, walaupun katanya sudah masyhur itu dengan masyhur itu belum tentu sahih. Ada masyhur yang la aslalah. Ya kan? Masyhur itu apa jaminan? Belum tentu. Dan sampai kamu yakin benar, nah baru kamu ambil sikap. Tapi kalau enggak ya, Dhon saja. Ini kayak yang menimpa Imam Bukhari itu, Ustaz. Kayak yang menimpa Imam Bukhari. Nah. Dan seandainya pun ya, seandainya pun benar ucapan dia, nah itu juga tetap harus dibawa kepada ahli ijtihad yang mengerti tentang hukum. Kalau ada orang mengatakan begini, ini apakah masih ada uzur atau tidak? Jadi, biar ahlinya yang apa memikirkan itu. Ya, memang benar ucapannya itu. Jadi banyak langkah-langkah yang harus dilewati, jangan asal apa dengar langsung ambil sikap, dengar ambil sikap. Kalau begitu caramu ya akan banyak kerusakan yang terjadi. Benar. Apalagi di zaman-zaman belakangan yang mana apa disebut dalam hadis apa orang yang amanah bisa dipandang khianat. Orang yang pengkhianat bisa dipandang apa? Orang yang terpercaya. Saking ruwetnya urusan. Berarti enggak mudah kan? Harus lebih hati-hati. Ini satu contoh. Imam Bukhari tahu informasi itu sehingga beliau tidak apa? Menganggap berita yang tersebar itu ya. Oh, enggak benar itu. Lihat, saya punya informasi yang menunjukkan itu enggak betul. Nah, makanya kadang i'tibar seperti ini ya yang dimiliki oleh Al-Bukhari yang tidak dimiliki oleh orang lain sehingga dia masih bawakan riwayat dari orang yang katanya mubtadi tadi padahal enggak. Nah, itu kondisi yang pertama ya, i'tibar yang pertama. Yang kedua, kadang penukilan ibtidaknya itu mukhtalafan fi subutihi anir rawi, diperselisihkan benar tidaknya dari sang rawi. Itu enggak jelas, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Contohnya Said bin Abdul Aziz At-Tanukhi berbicara tentang Hasan bin Athiyah Al-Muharibi tentang perkataan dia tentang qadar. Ya, berarti dia menuduh ya. Tapi Al-Auza'i mengingkari itu. Jelas. Kalau ada ikhtilaf, berarti ada syubhat. Nah, urusan harga diri orang, enggak bisa kamu apa putuskan berdasarkan syubhat. Harus sesuatu yang ya yakin. Hukum itu kan enggak bisa dengan syubhat. Harus dengan yang yakin. Nah, seperti dalam fikir apa, had itu tidaklah ditegakkan kalau masih ada syubhat. Karena ini berurusan dengan darah orang, dengan harta orang, dengan kehormatan orang yang pada asalnya itu apa terjaga. Maka enggak boleh kamu serta-merta apa merusaknya hanya karena sesuatu yang enggak jelas. Bayangkan kalau itu menimpa dirimu. Betapa sakitnya. Perkara yang belum jelas orang langsung menikah. Sakit ini kan. Dia bisa menuntut kamu nanti di akhirat. Nah, apa kamu siap? Kayaknya enggak bisa sembarang. Nah, ini kadang keadaan seperti ini ya, dalam thubutnya itu mukhtalaf sehingga ulama masih apa nggak nganggap gitu. Belum jelas hukum asalnya diambil selama apa sifat sidiknya, sifat amanahnya, sifatnya masih ada pada dia. Jelas tentang ibtidaknya itu masih diperselisihkan. Dak mayaribu ila malaribu al yakin la yazul bisyak. Subhat kan efeknya cuma syak saja. Sementara yang kamu tahu dia orang yang begini, begini, begini itu yang yakin. Informasi yang jelas. Kadang itu yang membuat para imam kita apa? Masih mengambil riwayat dari orang yang katanya ahli bid'ah. Kemudian yang ketiga, i'tibar yang lain adalah penukilan ibtida dari rawinya itu sabit, betul gitu ya. Memang betul dia jatuh dalam ibtida. Nanti tapi sahih juga riwayat dia sudah rujuk dari bid'ah itu, sudah tobat. Mau apa? Mau diperpanjang. Selesai. Tobat itu menghapus yang sudah lalu. Jangan mengorek-ngorek apa masa lalu orang yang dia sudah tobat darinya. Jelas. Contohnya di sini Bishr bin As-Sari Al-Basri. Sahih dia terjatuh dalam at-tajahum, tapi sahih juga apa? Dia sudah tobat dari itu. Ya sudah. Maka enggak boleh seseorang apa masih membuka-buka aib orang yang itu dia sudah tobat darinya. Ngapain kamu buka-buka lagi? Enggak akan beruntung kamu. Ingat perdebatan Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalamnya. Nabi Musa masih menguntit gitu ya. Kenapa kamu keluarkan apa anak turunan dari surga sehingga kami seperti ini? Nabi Adam juga bilang apa? Kamu mau bilang apa terhadap perkara yang sudah Allah tetapkan sebelum apa 50 ribu tahun sebelum apa ada yang langit dan bumi. Ini sebelum dia ada sudah Allah tetapkan memang terjadi begitu. Diam Nabi Musa. Ada alasan sudah taubat dari kesalahannya. Sudah enggak usah di sidang lagi apa? Dipojokkan lagi dengan kesalahan yang dia sudah apa? Taubat darinya. Adapun efek dari itu ya sudah terima takdir. Ya kan? Urusan takdir penerima. Dan Allah enggak akan nanti gitu tadi. Nah. Ya Nabi Musa kan tentu ya Pak merasa harusnya kan kesalahan kayak itu enggak harus terjadi, Pak. Gampang itu, Pak. Enggak usah dekat di pohon itu, kan di surga banyak pohon yang lain, Pak. Itu sudah terjadi gimana, Nak? Apalagi dia Bapak salah dulu memang. Bapak sudah tobat. Bapak sudah tobat juga. Allah sudah terima tobat Bapak. Tapi akibatnya lihat nih anak turun bapak nih tengkar akhirnya dia masuk neraka itu Pak. Ya sudah itu takdir Allah gimana lagi. Iya, apalagi Bani Israel kan suka nentang ya saatnya mungkin. Nah, itu. Nah, jadi kalau ada orang sudah tobat dari kesalahannya, ya sudah kamu udah ngapain ngorek-ngorek lagi masa lalu orang yang sudah dia tinggal. Dan dia enggak pernah kembali lagi. Ya kan? Nah. Nah. Ala tuhibbuna ayyallahu lakum? Tidakkah kalian suka Allah beri ampunan kalian? Kenapa enggak bisa ngampuni orang yang sudah tobat? Ya Allah saya Maha Pengampun. Apa kamu enggak suka kalau Allah mengampuni dosa? Kamu juga pasti ada kesalahannya. Kesalahan yang sudah kamu tobat darinya terus masih dituntut, ya enggak ada yang selamat kita ini. Makanya urusan takdir itu apa? Taslim sudah, enggak ada lain. Terima. Nah, walaupun ya sakit kan, enggak enak. Coba kalau dulu Nabi Adam enggak salah itu kan satu yang gampang sebenarnya. Kita enggak pakai susah-susah di dunia begini. Ini. Kalau berpikir begitu kan, ya. Tapi Allah punya hikmah dalam semua ketetapan. Terima saja. Itu jalan ceritanya memang begitu. Kamu bukan yang membuat skenario. Nah, Allah yang buat ceritanya. Kamu ya cuma aktornya saja. Terima saja. Kan sudah Allah kasih syariat. Betul, ya udah ikuti itu. Selebihnya itu menerima. Kalau baik, ya alhamdulillah banyak bersyukur. Kalau tidak baik, sama. Dan banyak mohon Allah minta takdir yang baik, dijauhkan dari takdir yang tidak baik. Nah, itu aja tugasmu itu. Masa depan gimana? Tawakal. lalu enggak usah takut. Masa lalu gimana yang sering ini? Banyak tobat. Kalau memang ada yang salah, istighfar. Enggak usah sedih. Kalau kita pegang syariat itu, semua ada jawabannya loh. Tapi yang jadi masalah kalau kamu enggak pegang syariat. Bingung kamu menghadapi takdir. Enggak ketemu jawaban. Kecuali kalau pegang syariat. Bagaimana ada orang selama hidupnya amalannya penghuni surga, tinggal satu hasta lagi dia masuk surga, ternyata berubah mengamalkan amalan penghuni neraka, masuk neraka padahal tinggal sebentar lagi loh. Kok bisa gitu ya? Itulah rahasia Allah Maha. Dan sebaliknya, selama hidupnya amalannya penghuni neraka. Sampai tidak jalan dengan neraka tinggal satu hari, satu langkah. Ternyata takdir berkata lain, Allah catat dia al-jannah, pada akhirnya mengamalkan amalan penghuni jannah, masuk jannah. Itu bisa. Itulah. Takdir itu rahasia Allah. Kamu enggak akan pernah bisa ngerti ini. Karena ilmu yang apa sedikit. Jadi kalau kamu pegang syariat, kamu akan apa selamat. Terus yang keempatnya, ada seorang rawi, dia punya pandangan bid'ah tertentu dalam keyakinannya, tapi dia tidak pernah berbicara. Cuma dalam keyakinan dia. Tapi enggak pernah keluar-keluar. Ada jenis rawi yang begitu. Melihat pemikiran bid'ah itu kayak dia masuk gitu di pikirannya. Iya juga ya. Tapi enggak pernah ngomong. Enggak pernah keluar-keluar. Nah, fadlan an adami da'watihi ilaihi. Lebih-lebih apa? Mendakwahkannya. Oh, bicara saja enggak. Apalagi enggak dakwah. Contohnya Abdullah bin Amr bin Abil Hajjaj, dia punya pandangan qadar, tapi Imam Abu Daud mengatakan apa? Lakinnahu la yatakallam, dia enggak pernah bicara tentang qadar. Nah, ya, sehingga orang seperti ini ya sudahlah. Mas, kalau dia orang yang dasarnya thiqah, jujur, ya masih bisa dipercaya, ambil. Bagaimana pandangan dia seperti itu? Itu masalah dia. Jelas. Bisa apa? Memilah ya. Itu ulama loh. Masih mengambilnya. Selama orang itu gak ngomong, gak ngajak-ngajak orang kita. Ya, riwayatnya masih dia. Yang penting orangnya terpercaya. Contoh lagi i'tibar yang lain. Ini yang kelima. Rawinya itu bukan dai kepada bid'ahnya. Ya, jelas dia ahli bid'ah, tapi dia enggak ngajak orang kepada bid'ah. Abdul A'la bin Abdul A'la Al-Basri As-Sani, Hisham bin Abdullah Ad-Dastawai, Yahya bin Hamzah Al-Hadrami. Itu orang-orang yang disebutkan punya pendapat tentang qadar, tapi tidak pernah mengajak orang kepada paham itu. Nah, sehingga yang kayak gini para imam masih ngambil jawab itu. Itu i'tibar yang lain. Nah, orang yang para imam mengeluarkan riwayat mereka dari selain golongan yang tersebut, itu i'timalan, yang berpegangan ala ma'urifa anhum, berdasarkan apa yang dikenal dari mereka dari sifat apa? Jujur dan amanah. Jelas, yang ma'ruf orang itu saduq, orang itu amin gitu. Itu jelas, sehingga masih diambil. Dia Al-Hafiz Ad-Dhahabi mengatakan Aban bin Taghlib Al-Kufi dia itu Syi'i. Jel. Ini Syi'i yang keras gitu. Susah untuk ya ini lepas, dia sudah terlalu jauh dalam jerat Syi'inya itu. Lakinnahu saduq, tapi dia itu orang jujur. Ya. Terus gimana? Kata Nabi, fala nasirku, untuk kita kejujurannya. Wa alaihi bidatuh. Dia yang tanggung bidahnya. Tak urus nih. Bidahnya urusan dia. Kita sebagai pemburu hadis Nabi, ya, yang kita butuhkan hadis Nabinya. Dan dia orang jujur, sah. Ambil. Ya, demi apa? Menjaga hadisnya Nabi agar jangan hilang. Jadi di masa itu ya, di masa itu di mana maslahat mengumpulkan hadis Nabi itu sangat besar nilainya. Sehingga kita enggak mungkin bisa merasakan nikmatnya riwayat-riwayat yang ada itu saat ini kalau tidak dengan kerja ulama saat itu. Mengumpulkan hadisnya. Ada lagi i'tibar yang lain. Itu man udila biriwayati anil usul ilal mutabaat wasyawahid. Seorang yang riwayatnya itu dipindah dari usul kepada mutabaat dan syawahid. Dari yang ini dalil utama gitu ya, kepada dalil yang ini enggak lagi utama. Hanya penguat saja. Atau lam yukhraj hadithuhu illa maqrunan bihi. Ada rawi yang hadis itu tidak dikeluarkan, tidak diriwayatkan kecuali bergandengan dengan yang lain. Kalau sendiri enggak akan dikeluarkan. Contohnya Al-Bukhari rahimahullah dalam hadis Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini Al-Kufi. Itu tidak lain Imam Bukhari membawakan riwayatnya kecuali maqrunan. Enggak sendirian dia, mesti ada yang lain. Jelas? Siapa dia itu? Disebutkan dalam hadis nomor 3. Ibnu Hajar mengatakan dia itu orang yang saduq rafidhi. Orang jujur tapi pahami roh. Hadisu fil Bukhari maqrun. Ya kan? Balagha Ibnu Hibban faqal. Ibnu Hibban sampai berlebihan mengatakan tentang orang itu yastahiqu tark. Itu pantas ditinggalkan hadisnya. Tapi itu kata Hafidz berlebihan. Karena Imam Bukhari tidak lagi menempatkan dia di usul, diturunkan levelnya syawahid mutabaat. Tapi enggak dibuang sama sekali. Ibnu Khuzaimah rahimahullah mengatakan haddatsana thiqah fi riwayatihi haddatsana thiqatu fi riwayatihi al-muttahamu fi dinihi. Telah menceritakan kepada kami orang yang terpercaya riwayatnya tapi dia tertuduh agamanya. Siapa itu? Abbad bin Ya'qub. Itu thiqah dalam riwayat itu. Kalau dia bawakan riwayat saya percaya sama dia. Tapi urusan agamanya itu orang enggak beres. Mutahamu. Bisa memilah kan? Ya itulah ulama. Enggak mudah kayak kita ya. Enggak masuk saya. Yang model cowboy-nya. Tembak-tembak semua orang. Di hasyiah nomor 4 dikatakan, "Lakin Raja Ibnu Khuzaimah anit tahdits anhu." Tapi Ibnu Khuzaimah pada akhirnya apa? Rujuk dari menyampaikan hadis tadi. Pada akhirnya dia enggak mau ngambil hadis. Faqad ruwa al-khatib bi isnadihi anhu annahu su'ila an hadis li Abbad bin Ya'qub. Al-khatib meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah pernah ditanya tentang hadis-hadisnya Abbad bin Ya'qub. Famtana'a minha. Dia enggak mau. Nah. Wa qala, kemudian dia berkata, "Qad kuntu akhadtu anhu bi syariqah." dulu saya masih ambil dari dia hadis, tapi dengan satu syarat. Wal an, dan sekarang fa inni ara alla habitan. Saya memandang saya tidak ambil hadis lagi dari dia. Kenapa? Li ghuluwi. Karena ternyata dia apa? Ghulu. Ulama itu sangat apa? Fair itu. Ketika orang itu dilihat masih belum parah, ya. Jadi oh belum parah, ya sudah. Selesai. Berarti kenal betul ya, dikenali betul orangnya itu. Dan enggak malu untuk rujuk. Saya dulu ngambil dia betul, tapi saat itu saya merasa dia masih apa? Masih ringan. Sekarang saya enggak ambil lagi dari dia, karena sudah ghulu. Jadi ulama itu dalam ucapan dan tindakannya itu apa? Jelas itu pegangannya. Nah, tidak apa namanya asal-asalan. Dia berubah sesuai dengan perubahannya keadaan. Nah, jadi di mana al-haq itu berada ya dia ikut. Nah. Paham itu? Masya Allah. Al-Dhahabi, Al-Hawid Al-Dhahabi rahimahullah menukil dari Al-Hawid Muhammad bin Al-Barqi perkataannya, saya pernah berkata kepada Yahya bin Ma'in, beritahukanlah kepadaku tentang orang yang tertuduh dengan qadar, apakah hadisnya bisa ditulis? Kata Ibn Ma'in, naam, ya bisa ditulis. Qatadah, Hisham Ad-Dastawai, Sa'id bin Abi Arubah, Abdul Waris, dan disungguh banyak orang itu, Yahya bin Ma'in. Mereka semua orang yang pernah tercatat berkata tentang qadar. Dan mereka orang fiqah. Dan hadisnya ditulis selama tidak mengajak orang kepada bid'ah itu. Nah, ini di masa itu, apalagi bid'ah qadar masih apa? Masih baru muncul, sehingga syubhatnya itu masih apa? Sangat menggegerkan. Sehingga kalau ada orang yang terpengaruh, ya itu memang kalau kamu tahu situasinya, kondisinya, mungkin kamu akan apa bisa memberi ujung. Jadi kalau kita melihatnya seperti yang sekarang, sudah jelas sekali perkaranya qadar itu sebagai suatu kesesatannya orang yang mengingkari takdir, maka lain hal. Jadi harus bisa memandang apa sesuai dengan waktu dan tempatnya. Gimana sih situasinya, kondisi saat kok bisa sampai kayak gitu? Gak bisa kamu mengukurnya dengan waktu zaman dan kondisi itu, yang beda. Ini dari sekarang gitu. Itu kan wah harusnya gak boleh itu kesalahan yang fatal. Itu karena kamu udah belakangan. Kelihatannya gak coba Bapak, di awal fitnah. Jadi ya enggak segampang itu. Berarti mengenal tokoh itu kita juga harus mengenal sosiologi waktu itu ya tadi. Makanya dalam biografi itu selalu digitu kan. Suasana sosial, politik, di mana imam itu hidup itu kayak apa. Jadi biasanya yang penulis biografi itu membahas itu juga. Sehingga nanti kalau ada hal-hal yang tercatat dari orang itu bisa kamu lihat sesuai dengan kondisinya. Cukup ya. Insyaallah itu dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, belajar-belajar gini ini gak cocok juga kalau didengar oleh orang-orang yang masih belum punya kesiapan. Karena seperti itu nanti dia akan main gak main. Berarti apa ya, seharusnya Ikhwatul madu itu diajari bertahap sampai ke sini saja. Apa ini ya sebetulnya saja? Apa ya? Biar enggak timbul salah paham. Itu kembali kepada masing-masing. Kalau dia enggak mengerti harusnya itu apa? Enggak usah paham. Saya enggak paham masalah ini. Ya sudah. Jatuh nanti. Apa yang perlu jatuh? Jadi kalau orang itu enggak bisa menahan apa yang dia enggak ngerti, itu yang susah. Apalagi zaman informasi yang sangat gampang sekarang ya, mengaksesnya. Siapa yang enggak bisa mengakses pelajaran-pelajaran seperti ini? Semua orang bisa gitu. Nanti kan dia bijaksana aja. Apakah dia bisa ngerti enggak dengan pembahasan seperti ini? Oh, enggak ngerti saya enggak perlu tanya. Enggak usah sibuk dengan hal ini. Dia sendiri enggak paham. Yang masalah kan kalau dia apa? Coba nyimak terus nyimak apa? Dia bukan sendiri. Bahaya buat dia sendiri. Karena informasi bagaimana mau kamu bentuk? Hingga kamu sendiri yang bijaksana. Ada informasi yang kamu enggak perlu belum paham, belum ngerti. Ada yang ini makananmu ini lebih ambil itu aja. Kayak gitu. Sehingga disarankan ya untuk apa? Jangan masuk pembahasan-pembahasan yang dia enggak siap untuk itu. Jadi kalau dia tetap masuk ya itu masalah dia lah. Yang pasti sudah diingatkan. Ini pembahasan membutuhkan apa pemikiran yang ekstra. Enggak bisa kamu model pemikiran sempit. Dan tidak bisa kamu kemudian menghukumi orang yang dia hanya membaca dari buku dan mengulas apa yang isi buku. Nah, ya gimana lagi, susah untuk mengontrol kan, kita bukan orang yang punya kuasa. Nggak ya, masing-masing bertakwa kepada Allah. Kadang para masyayikh ya begitu. Ada kalimat dia yang sebetulnya itu bagus kalau orang melihatnya dari sudut pandang yang bagus. Tapi kalau dia dari sudut yang lain, oh, kalimatnya begini. Bisa ya satu kalimat bisa dipahami buruk. Iya. Bisa deh. Misalkan Nabi itu pernah enggak berbuat dosa? Pernah enggak berbuat dosa? Berbuat dosa. Ya enggak, Ustaz. Ya kan? Enggak ngerti. Dosa kecil itu. Ya sudah lah. Masalah itu bisa kamu nyerangkan? Bisa. Dan enggak usah dibahas lah. Nah, jadi kalau kamu paham bicara ulama dalam masalah ini, oh gitu maksudnya. Jadi kalau nggak paham tidak nggak usah. Nah, ya kayak si Yahya kan pernah membahas masalah kayak gitu, direkam dan dipotong-potong sudah itu, rekamannya disebar. Akhirnya wah ini mencela Nabi, mencela. Padahal beliau juga sekedar mengukilkan kalam ulama, pendapat-pendapat ulama, ada yang begini, ada yang bilang kok dosa besar enggak mungkin, kok dosa kecil mungkin, ada yang bilang enggak mungkin semuanya, ada yang benar begini begini. Nah itu sih. perkataan Nabi, apakah semuanya wahyu? Ini juga masalah besar ini. Enggak paham ya banyak. Ya kadang hal-hal yang enggak perlu ditanyakan Ustaz ya. Tapi itu masalah yang ulama membahas itu. Cuma maksudnya ketika kita tanya itu kita butuh atau enggak sih sebenarnya informasi itu? Ya itu tadi kalau kamu enggak paham itu enggak usah. Itu buat orang-orang yang paham. Kan gitu. Ya Syekh Yahdi Mamun kasih kaidah yang cukup apa? Berfaedah. Di perkataan Nabi kan beliau ada yang sifatnya tauqifiyah, ada yang taufiqiyah. Apa itu? Bacalah penjelasannya. Itu sebenarnya bagus kata Syekh itu. Ini faedah bagus sebetulnya. Tapi orang itu yang nyebar itu motong aja dia kalimat yang baginya ini bisa bikin rame, tapi enggak dia tampilkan seluruhnya. Walaupun ada ulama yang udah enggak usah bahas-bahas gitu, bikin fitnah saja. Ya, ada juga ada ulama juga yang gitu. Kesian umat nih. Masalah-masalah gitu enggak perlu dibahas. Demi enggak biar enggak bikin apa ibu. Ada juga yang prinsipnya gitu ya. Iya, ada yang membahas sampai detil-detil, nah. Ada yang kayak gini enggak sih Pak. Sampai misalnya pembahasan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Istawanya Allah di atas arsy itu. Itu nempel di arsy atau tidak? Faedahnya. Ada pembahasan salah satu masalah ikhtilaf masalah itu gini dari sisi bahasa dari sisi ini sisi ini sampai ramai dan diangkat ke Syekh Rabi ya Abdullah. Kemudian beliau katakan sudah itu sedikit faedahnya, enggak usah lagi dibahas, dan Syekh saat itu terima sudah enggak usah lagi dibahas. Jadi benar ucapannya Abu Hurairah saja, dia diberi dua kantung ilmu satunya enggak disampaikan. Nah iya, ada hal lain yang ya seperti Nabi pesan kepada Mu'abinya apa? La ayat takib. Iya. Nah, nanti orang salah apa? Salah apa? Gak usah. Tapi kan pada akhirnya disampai. Jadi itu semua apa? Kembali ke bijaksanaan masing-masing. Pandai ya, bijaksana lah. Kalau kamu ngerti dia, ya, bahas. Jadi kamu gak ngerti gak apa-apa. Gak usah, gampang aja kok. Cuma yang jadi masalah kan orang yang gak ngerti tapi kok bisa malah memburukkan keadaanmu sendiri dan juga keadaan orang. Gak ngerti dan itu gak ada faedah buat dia gitu. Jadi bukan urusannya dia juga, dia juga gak apa, bukan hal yang wajib juga untuk dia. Itu pembahasan orang-orang yang memang apa punya kesiapan ya. Bang itu ada masalah-masalah yang itu bukan makanan kita ibarat nggak mampu mencerna mencret nanti berarti yang itu ya ada makanan anak kecil dan makanan anak besar ya. Aneh ini saya bisa nyerna nggak kalau nggak bisa nyerna. Insya Allah agama pun apa tidak menuntut kamu untuk ini. Subhanallah.